Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita kenikmatan yang sangat banyak sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah yang kita terjemahkan dengan Belajar Aqidah dari Dasar. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah masuk di pembahasan pasal yang terakhir dari kitab ini, yaitu pasal yang ketujuh yang diberi judul oleh penulisnya dengan judul Al-Imamatu Wal-Jama'atu Was-Sohabatu Wal-Awliya. Pembahasan atau pasal mengenai imamah atau kepemimpinan, wal-jama'ah yaitu persatuan, was-sohabah dan pembahasan tentang para sahabat Nabi. Ya, akidah kita tentang para sahabat dan akidah kita tentang aulia, tentang para wali. Ya, ini adalah pembahasan terakhir dari kitab ini. Dan insya Allah akan kita bagi menjadi dua pertemuan. Di mana pada pertemuan yang sore hari ini kita akan membahas di bagian pertama yaitu al-imamah wal-jamaah. Ya, pembahasan seputar kepemimpinan dan jamaah. Ya, karena ini pembahasan yang penting. Ya, karena ini merupakan salah satu usul atau prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, disebutkan oleh para ulama, ya, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya permasalahan imamah, permasalahan jamaah merupakan permasalahan pokok dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita bacakan al-matlabul awal, pembahasan yang pertama al-imamatu wal jamaah, pembahasan seputar kepemimpinan dan jamaah. Yang pertama wujubul bai'ah, yaitu tentang wajibnya untuk berbai'at. Apa itu bai'at? Bai'at adalah berjanji untuk setia, ya, atau berjanji untuk taat. Ini namanya bai'at. Ya. Ketika seorang itu atau ketika sekelompok orang itu mengangkat seorang pemimpin, misalnya untuk suatu perjalanan atau untuk suatu keperluan, ya, maka mereka membai'atnya, membai'at pemimpin tersebut. Untuk apa? Saya berjanji atau kami berjanji untuk taat kepadamu dalam kondisi susah ataupun senang, ya, selama itu bukan dalam perkara maksiat, kami akan taat. Kalau kamu nyuruh istirahat, kami akan istirahat. Kalau kamu nyuruh jalan, kita akan jalan. Ya. Kamu nyuruh belok kanan, kami akan belok kanan. Ya. Dan seterusnya. Ya. Berjanji untuk taat itu namanya bai'at. Dan biasanya bai'at itu dilakukan dengan berjabat tangan atau menggenggam tangan. Itu biasanya secara fisik dengan cara seperti itu, namun tidak mutlak demikian. Ya, kalau untuk wanita tidak ada jabat tangan. Ya. Dan bai'at juga penerapannya di masa sekarang juga tidak harus, kemudian harus ke pemimpinnya langsung, kemudian jabat tangan langsung, tidak. Akan tapi dengan cukup meyakini kita wajib taat kepadanya, maka itu sudah sah sebagai bai'at. Ya, ini yang dimaksud dengan bai'at. Wujubul bai'ah, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah. Ya. Nabi bersabda, barang siapa yang mati dalam kondisi lehernya tidak ada ikatan bai'at, artinya dia tidak mau berbai'at kepada pemimpin yang ada, ya, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Ya, jadi bukan mati kemudian mati kafir, bukan. Tapi maksudnya adalah mati seperti matinya orang-orang jahiliyah terdahulu yang mereka itu mati tanpa pemimpin. Karena mereka saling berselisih, mereka enggak mau punya pemimpin. Mereka maunya jalan sendiri. Ya, itu di masa jahiliyah. Sehingga kalau orang mati seperti ini, ya seperti mereka matinya. Tidak ada pemimpinnya. Ya. Maka Nabi mengancam dengan ancaman seperti ini agar kita, ya, betul-betul, ya, ketika ada pemimpin muslim, maka wajib berbaiat kepadanya, wajib taat kepada dia. Wajib meyakini bahwasanya kita harus taat kepadanya. Meskipun sebagian orang sekarang ada yang memberikan syarat-syarat yang tidak pernah ada dalam ya tidak pernah dijelaskan para ulama, ya misalnya oh pemimpinnya harus demikian-demikian untuk dibaiat, ya mereka menambah-nambahi, ya nggak cukup muslim, harus muslim yang begini yang begitu, nah, ini tidak ada dasarnya, ya contohnya harus pemimpin yang di negara Islam misalnya, kalau negaranya bukan negara Islam nggak wajib baiat, ini salah, keliru, ya, sesat. Kenapa? Karena Nabi tidak membatasi ketaatan atau baiat ini hanya kepada pemimpin muslim yang di negara Islam. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan ya bahwasanya yakunu ba'di, akan datang setelah zamanku, yaitu zaman Nabi, ya, a'immatun, imam-imam atau para pemimpin, ya, la yahtaduna bihudai, yang mereka tidak memimpin dengan petunjukku. Cara mereka memimpin tidak memakai petunjukku. Ya. Wala yastanuna bisunnati, dan mereka juga tidak menjalankan kepemimpinan dengan sesuai sunnahku. Ya. Ini sudah Nabi kabarkan bahwasanya akan ada pemimpin yang semacam itu, tidak menerapkan hukum Allah, ya. Tidak menerapkan sunnah Nabi dalam kepemimpinannya. Ya, akan tapi ketika sahabat bertanya, "Fama asna?" Apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapat yang demikian? Maka Nabi mengatakan, ya, engkau mendengar dan engkau taat, ya, isma' wa ati, ya, engkau tetap mendengar dan taat kepada dia. Ya, jadi tidak ada kemudian syarat-syarat yang semacam itu. Ya, selama dia pemimpin kita dan dia Muslim, maka wajib berbaiat kepadanya. Kemudian as-sam'u wa ta'atu li wulatil amr, dan prinsip yang kedua yaitu wajibnya mendengar dan taat kepada ulatul amr. Ulatul amr adalah waliul amr atau ulil amri, yaitu orang yang mengurusi urusan kita. Ya, ketika kita mau keluar rumah, sudah ada jalan. Ya, diuruskan sama dia ada jalan. Ya, ketika kita mau ke jalan raya, sudah ada lampu lalu lintas. Ketika ada yang berbuat jahat, sudah ada yang menangani, ya, polisi. Kemudian ketika kita mau berdagang, sudah ada yang membuatkan, mengalokasikan pasarnya. Ya. Kenapa? Semua itu adalah ada yang mengatur, yaitu pemimpin. Maka itulah waliul amr, yang mengatur urusan kita, termasuk urusan ibadah juga sama. Ya. Ketika mau Ramadan, ya, diadakan sidang isbat menentukan satu Syawal, ada satu Ramadan. Ya. Ketika mau Lebaran, satu Syawal. Ketika bulan Dzulhijjah, menentukan tanggal satu Dzulhijjah, dan seterusnya. Ya, mereka mengurusi masalah kita baik agama maupun dunia, maka ini namanya waliul amr, dan itulah pemimpin. Ya, meskipun waliul amr ini ada dua, ya, ada pemimpin, ada ulama. Namun konteks yang dimaksud dalam hal ini adalah para pemimpin. Yaitu as-samu wa ta'atu li wulatil amr bil ma'rufi wa iqamatil haji. Wa iqamatul haji, ya. Yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak jelek, sesuatu yang bukan maksiat, itu namanya ma'ruf. Tidak harus dalam berupa ketaatan kepada Allah. Ya. Contohnya hal-hal duniawi saja, misalnya taat aturan lalu lintas. Enggak ada dalam agama dalil kemudian harus taat lampu merah, enggak ada. Akan tapi, karena itu suatu hal yang ma'ruf, suatu hal yang baik, taati. Suatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka harus ditaati. Adapun ketika itu berupa maksiat, maka baru tidak boleh, ya, disuruh kemudian minum khamar atau disuruh yang lain, ya, tentu ini tidak dibolehkan untuk taat kepadanya. Kemudian wa iqamatul haji, dan juga menjalankan ibadah haji itu juga bersama dengan pemimpin. Artinya pemimpin itu kan juga ngurusi masalah haji, ya, mengatur keberangkatan haji dan seterusnya. Maka haji juga bersama dengan mereka. Wal jumai, dan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat juga bersama mereka, bersama pemimpin. Ketika pemimpin itu misalnya ada presiden atau kemudian gubernur yang Muslim, sholat Jumat jadi imam, maka kita sholat di belakang mereka, sholat Jumat bersama mereka. Wal a'yad, ya, dan juga ya berhari raya. Ini ya, ketika mereka sudah menetapkan hari raya itu besok tanggal 5 Maret misalnya. Maka kita berhari raya bersama para pemimpin kita, ya. ya, ma'al umara, ya, bersama para pemimpin. Abroron kanu au fujjaron, baik itu pemimpinnya adalah pemimpin yang adil, yang baik, yang soleh, ataupun pemimpinnya ini fajir, banyak dosa, pemimpin yang awam, yang kadangkala ya jahat dan seterusnya. Ini tetap para ulama tidak membedakan, selama dia muslim, walaupun dia seorang yang jahat, seorang yang banyak dosa, ya, bukan seperti mungkin gubernur idola kita atau presiden idola kita, ya. Mungkin presiden ini bukan pilihan kita, tapi kemudian dia segala kejelekannya jadi tampak di depan kita, ya, sehingga terlihat jahat sekali misalnya. Itu tetap harus bersama mereka, ya. Para ulama mengatakan abraron kanu au fujar, mau pemimpin itu baik atau pemimpin itu jahat. Wa nushu lahum, dan menasihati mereka. Ya, wajib. Jadi kalau pemimpin salah, kita jangan biarkan begitu saja. Jangan kemudian enggak boleh mengkritik pemimpin. Boleh. Siapa yang melarang mengkritik pemimpin? Yang dilarang adalah cara yang salah. Kalau caranya salah ya enggak boleh. Tapi kalau menasihati dia wajib. Dan cara menasihati gimana? Sebagaimana Anda ingin dinasihati seperti apa caranya? Tentu Anda ingin dinasihati dengan baik-baik, dengan empat mata, ya. Maka begitu pula kita menasihati para pemimpin kita. Usahakan dengan cara yang sesopan mungkin, sebaik mungkin, yang bisa diterima oleh dia. Karena tujuan nasihat itu supaya diterima. Ya. Nasihat itu kan bukan kemudian sampaikan apa adanya. Enggak, nasihat itu membutuhkan strategi agar diterima. Karena memang tujuannya supaya diamalkan nasihat tersebut. Walaupun ketika enggak diamalkan, ya sudah. Kita sudah lepas beban. Tapi tujuan kita kan tetap supaya diamalkan. Sehingga pakailah cara-cara yang bisa diterima oleh yang menerima nasihat. Ya, maka sampaikanlah kritik kepada penguasa, kepada pemerintah dengan cara yang baik. Dengan menyurati, bisa dengan kemudian melalui orang yang terpercaya, yang dekat dengan dia, atau dengan cara-cara yang lainnya, yang bukan cara-cara yang justru menimbulkan mafsadah. Kemudian waraddu 'inda tanazu'i ilal kitabi wasunnah. Kemudian juga kita wajib untuk mengembalikan segala macam perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kalau kita misalnya berselisih nih, ya, tentang satu masalah agama, maka kembalikan kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mengatakan apa, Sunnah mengatakan apa. Ya. Meskipun nanti kemudian, loh ini ternyata ada pendapat ulama A, pendapat ulama B, enggak apa-apa. Kalau keduanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, ya sudah. Ya. Selama kita sudah mengembalikan kepada Al-Quran Sunnah, maka itu sudah menjalankan kewajiban. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya, dalam ayat ini terkandung perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati para pemimpin dan para ulama kita. Nah, bedanya adalah ketika Allah Ta'ala mengatakan atti'ullah, Allah masih menggunakan ati'u, ya. Ketika mengatakan ati'u Rasul juga masih menggunakan ati'u. Tapi ketika ulil amri tidak menggunakan ati'u. Apa faedahnya? Faedahnya adalah bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ketaatan yang mutlak. Kenapa? Karena apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan pasti benar. Nggak mungkin salah. Sehingga wajib taat sepenuhnya. Tidak ada kata membantah, tidak ada istilah enggak nurut dengan Allah dan Rasulnya. Namun ketika bicara ulil amri, maka tidak semua perintahnya harus dijalankan. Ketika dia tidak bertentangan dengan syariat, maka barulah wajib. Ketika bertentangan, tidak boleh. Kenapa? Karena yang lebih wajib ditaati adalah Allah dan Rasulnya. Maka ketaatan kepada waliul amr, kepada ulil amri ini terikat, terbatasi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, selama enggak bertentangan, taat. Tapi kalau bertentangan, dahulukan, ya, Allah dan Rasul-Nya. Dan ada kata minkum, ya. Ulil amri minkum. Orang-orang yang mengurusi urusan kalian di antara kalian. Yaitu maksudnya apa? Dari golongan kalian, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Maka ulil amri yang teranggap sebagai ulil amri adalah yang muslim. Adapun yang bukan muslim, ketika kita tinggal di misalnya di negeri-negeri kafir, yang pemimpinnya juga non-muslim, maka dia bukan waliul amr. Dia tidak termasuk dalam ayat ini. Namun ketika kita tinggal di Indonesia, di mana pemimpin kita muslim, maka tercakup dalam ayat ayat ini. Kenapa? Minkum. Minkum, kum di sini kepada siapa? Kepada ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, orang yang mukmin, orang Islam, ya. Ini tentang ketaatan kepada waliul amr. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih atas sesuatu, farudduhu ila Allah war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah berarti kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasul berarti kepada hadis, ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan itu lebih baik dan lebih baik juga kesudahannya. Kalau kamu mau mengembalikan perselisihan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, itu akan baik hasilnya, ya. Tapi ini prinsip yang sangat penting yang ingin kami tekankan di sini adalah bahwa perkara taat kepada waliul amr ini seringkali menjadi bahan olok-olokan. Ya, naudzubillah. Padahal ini perintah yang sangat agung dalam Al-Quran. Meskipun mereka beralasan demikian, demikian, demikian, nggak boleh mengolok-olok. Ini perintah yang agung. Ya, kalau memang mau kemudian ada diskusi, silakan diskusi dengan yang baik, bukan dengan cara mengolok-olok. Ya, nanti akan kita lihat ya, banyak yang menunjukkan tentang hal ini. Taib. Kemudian yahrumul khuruju alaihim walau jaru illa an yaf'alu kufran bawahan indana fihi minallahi burhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu haram untuk memberontak kepada mereka, kepada para pemimpin. Ya, keluar dari ketaatan, enggak mau taat, saya mau berontak sama pemimpin. Ini enggak boleh, haram. Walau jaru, walaupun mereka itu jahat, walaupun mereka itu semena-mena, bayangkan. Ya, walaupun mereka semena-mena memungut pungutan kepada kita, memberatkan kita, itu kan semena-mena sebenarnya ya. Kadang-kadang pungutan itu enggak masuk akal ya. Zalim. Walaupun mereka zalim, maka jangan memberontak kepada mereka illa ayyaf'alu kufran bawahan, kecuali kalau mereka melakukan kekafiran yang jelas yang membuat mereka jadi kafir. Aindana fihi minallahi burhan, yang kita punya buktinya di sisi Allah. Kita punya dalil untuk mengkafirkan dia. Ya, berarti bukan sekedar kafir karena kata orang, kafir karena dia, saya nggak suka sama dia, saya kafir. Bukan, kita mengkafirkan karena ada bukti di sisi Allah. Itu yang menjadikan kita boleh memberontak kepadanya, dan itu masih ada syarat tambahan lagi. Ya, sudah kafir pun nanti belum boleh, belum langsung boleh, nanti ada syarat tambahan lagi. Ya, li hadithi Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Yaitu berdasarkan hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis tersebut dikatakan wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kami juga berjanji, kata Ubadah, untuk tidak mencabut ketaatan kepada yang yang memiliki kekuasaan. Artinya kita tidak memberontak kepada penguasa illa antarau kufran bawahan, kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, indakum minallahi fihi burhan, yang kalian juga punya buktinya di sisi Allah. Kalian punya dalil untuk mengkafirkan dia di sisi Allah, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi dalam hadis ini terdapat beberapa syarat bolehnya memberontak. Pertama, ya, antarau, engkau melihat. Melihat kekufuran, berarti tidak sekedar mendengar, kemudian desas-desus, menduga, ya, tidak boleh, harus melihat atau memastikan bahwasanya dia memang betul-betul melakukan kekufuran. Betapa banyak di antara kita yang cuma bermodal media, ya, berita media, sepotong dua potong, dipotong sama medianya, ngawur nih, pemimpin kita nih, kafir dia, nggak boleh seperti ini, ya, harus kemudian memastikan konteksnya apa dan seterusnya, sehingga pasti dia telah berbuat kafir secara pasti. Ya, kemudian kufron, betul-betul suatu kekafiran, bukan hal yang kemudian masih diperselisihkan kafir atau tidaknya. Ya, harus yang jelas-jelas kafir, kufron bawahan, yang terlihat jelas, tampak. Ya, misalnya ganti agama, nggak usah diragukan lagi kalau namanya ganti agama, ya namanya murtad. Ya. Tapi kalau hal-hal yang samar, ya, yang dia sendiri juga nggak tahu itu kekufuran karena dia bodoh tentang hal itu, maka tidak bisa langsung kita kafirkan begitu saja. Ini kalau kufurnya betul-betul kufur yang nyata, ya, bukan kufur-kufur yang masih bisa diperdebatkan dan seterusnya. Kemudian indakum minallahi fihi burhan, yaitu kalian punya dalilnya tentang kekufuran dia. Ini juga syarat, ya. Jadi tidak mudah dalam mengkafirkan. Meskipun betul kita boleh memberontak ketika dia melakukan kufuran, tapi syarat untuk kemudian sampai dia kufur itu berat. Ya, harus melihat langsung, maksudnya harus memastikan dia betul-betul berbuat kufur dan memastikan itu betul-betul kekufuran, ya. Dan harus punya dalil. Setelah itu pun harus menimbang maslahah dan mafsadah. Kalau misalnya kita minoritas, kemudian dia murtad, kemudian memberontak, malah kita yang dilindas, kita yang semua mati, nah ini mafsadah, ya. Maka tetap tidak boleh memberontak, ya. Taib. Ini tentang pemimpin. Kemudian kita lanjut kepada al-jamaah, ya. Al-jamaah. Al-jamaah itu makna asalnya adalah persatuan. Ya, jamaah itu kumpulan, ya. Namun kita punya makna yang lebih spesifik, yang lebih terkait dengan akidah, nanti akan kita bahas, ya. Al-jama'atu wal imamah, jamaah dan kepemimpinan. Yang pertama, prinsip yang pertama. Al-jama'atu fi hadzal bab hum ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam wattabi'una lahum bi ihsanin wal mutamassikuna bi atharihim ila yaumil qiyamah wa hum al-firqatun najiyah. Al-jama'ah yang kita kenal dengan istilah ahli sunnah wal jama'ah, ya, adalah, ya, dalam bab ini adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka al-jama'ah yang paling pertama, ahli sunnah yang paling pertama itu adalah para sahabat. Wattabi'una lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Artinya generasi setelah sahabat yang guru, yang berguru dengan para sahabat, yaitu para tabi'in. Kemudian para murid-muridnya tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Kemudian murid-murid mereka seterusnya sampai zaman kita. Yang terus konsisten untuk mengikuti para sahabat, tidak menyimpang dari bimbingan para sahabat, tidak membuat-buat sesuatu yang tidak ada di zaman sahabat, maka itulah yang disebut al-jamaah, ya. Al-mutamassikuna bi'atharihim. Ya, mereka, ya, berpegang teguh dengan jejak para sahabat sampai hari kiamat. Walaupun di sini membawa bid'ah baru, ini membawa bid'ah baru, kita enggak mau ikutan mereka, kita maunya ikut sahabat. Ya, ini membawa bid'ah qadariyah, ini membawa bid'ah asy'ariyah, ini membawa bid'ah jabriyah, ini membawa khawarij, murji'ah, macam-macam, ya. Membawa bid'ah sekuler, bid'ah macam-macam, ya. Tapi kita enggak mau ikut semua itu, kita ikutnya sahabat. Maka inilah yang disebut dengan al-jamaah atau ahli sunnah wal jamaah. Wahum al-firqatun najiyah, dan merekalah golongan yang akan selamat. Ya, mereka yang akan selamat sampai hari kiamat, yang akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man iltazama bin manhajihim fahuwa minal jamaah, dan semua yang berusaha berpegang teguh dengan manhaj atau jalan mereka, jalannya para sahabat, maka merekalah al-jamaah. Wa in akhta'a fi ba'dil juz'iyyat, walaupun kadangkala keliru dalam beberapa perkara. Enggak masalah, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Tidak ada ulama yang sempurna, saya katakan. Mau Imam Syafi'i pasti keliru, ada kelirunya. Mau Imam Ahmad, mau Imam Abu Hanifah, mau Imam Malik, mau Imam Ibnu Taimiyah, mau Ibnu Qayyim, mau Syekh Muhammad Abdul Wahhab, mau Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, siapapun itu pasti ada salahnya. Tidak masalah ada salahnya. Namanya juga manusia. Namun mereka apa? Berusaha untuk mengikuti para sahabat. Itulah yang kemudian menjadikan mereka sebagai al-jamaah. Kalau al-jamaah harus perfect, ya enggak ada. Ya, tapi kalau boleh salah satu dalam satu atau dua hal, atau dalam beberapa hal, ya itulah yang disebut dengan al-jamaah, ya. Yang penting usahanya untuk mengikuti para sahabat. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, la yajuzu atafarruqu fid-din. Tidak boleh berpecah belah dalam agama, walal fitnatu bainal muslimin, dan tidak boleh menimbulkan fitnah atau kekacauan di antara kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan kaum muslimin. Misalnya apa? Tidak toleran. Dalam masalah fikih yang harusnya kita saling bertasamuh, saling bertoleransi, kok kita malah keras-kerasan. Ya. Wah, itu pokoknya kalau kamu masih seperti itu, masih kunut, kamu nggak usah bicara sama saya. Ini berlebihan ya, akhi. Ya, nggak ada kemudian apa namanya kok sampai segitunya nggak boleh ya. Kunut itu masalah ijtihadiyah. Walaupun kita meyakini kunut itu misalnya kalau kita, kalau saya pribadi bid'ah. Tapi bukan berarti kemudian kalau nggak kunut, ya kalau kamu kunut, saya nggak mau ngomong sama kamu, dan itu perpecahan. Tidak boleh seperti ini. Atau saya nggak mau sholat kalau kamu kunut, nggak mau sholat di belakang kamu. Ini juga perpecahan, tidak boleh. Ya, ya hal-hal yang seperti ini tidak boleh menimbulkan perpecahan. Tidak boleh juga menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin. Ya, provokasi dan semisalnya. Tidak boleh membuat kaum muslimin saling membenci, saling berperang. Wajibu raddu makhtalafa bihil muslimuna ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa makana alaihi salafus salih. Dan wajib untuk mengembalikan segala hal yang diperselisihkan kaum muslimin kepada Al-Quran, kepada sunnah, dan kepada apa yang disepakati oleh para salafus salih. Jadi ijma' salaf. Apapun itu yang kita perselisihkan. Misalnya nih, saya mengatakan bahwasanya perbuatan manusia itu ada yang manusia tentukan sendiri. Nah, dia mengatakan, enggak, itu ditentukan oleh Allah, itu ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran bilang apa sih? Sunnah bilang apa sih? Nah, kita kembalikan. Oh, ternyata yang benar adalah si Fulan. Si dia yang mengatakan bahwasanya perbuatan manusia, baik yang dia pilih maupun yang tidak dia pilih, itu semuanya takdir dari Allah. Nah, itu yang benar. Meskipun ada sebagian orang yang kemudian mengatakan berbeda itu, ya kita nasihati, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita sesuai dengan apa yang tadi Allah perintahkan ya, farudduhu ilallah wa ilar rasul. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah man kharaja 'anil jama'ati wajaba nushuhu wa da'watuhu wa mujadalatuhu billati hiya ahsan wa iqamatul hujjati 'alaihi. Barang siapa yang keluar dari al-jamaah, artinya menyimpang dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya dengan dia mencicipi qadariyah, mencicipi murji'ah, mencicipi khawarij misalnya, maka wajib nushuhu, wajib untuk dinasihati. Jangan dibiarkan saja. Ya. Maka kita selalu menasihati tentang kesesatan Jahmiyah, kesesatan murji'ah, kesesatan khawarij, kesesatan qadariyah dan lain sebagainya. Karena apa? Ini bagian dari nasihat. Wajib untuk menasihati siapapun yang tersesat dari jalan ahli sunnah. Wa da'watuhu, mendakwai dia dan mendebat dia dengan cara yang baik. Boleh diskusi dengan orang sesat. Selama kita punya ilmunya, punya kemampuan, debat saja. Diskusi. Ya, selama bukan diskusi kusir. Bukan debat kusir. Seperti halnya misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berdebat dengan orang khawarij. Karena beliau punya ilmunya. Beliau adalah habrul ummah. Ulamanya para sahabat. Di antara ulamanya para sahabat adalah Ibnu Abbas. Dan ketika ada sekelompok kaum khawarij berkumpul, ya, maka Ibnu Abbas mendatangi mereka, dialog dengan mereka, sampai kurang lebih setengah dari mereka tobat. Ya, atas hasil dari diskusi dengan Ibnu Abbas. Boleh ya, berdebat asalkan punya ilmunya. Wa iqamatul hujjati alaihi, dan menegakkan hujjah. Artinya, kita harus sampaikan dulu sebelum membid'ahkan dia, sebelum kemudian bahkan mungkin mengkafirkan atau yang lainnya, itu harus menegakkan hujjah. Ya, harus dia dulu tak paham dulu maksud kita, ditegakkan dalilnya, kalau dia masih ngeyel lah itu baru. Ya. Fa in taba, maka kalau dia bertobat walhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Wa illa uqiba bima yastahiqu syar'an. Tapi kalau dia enggak tobat, maka dia dihukum sesuai dengan apa yang berhak dia dapatkan secara syariat. Kalau dia misalnya khawarij ya, dia kemudian membangkang, maka dia boleh diperangi. Karena itu yang boleh dilakukan untuk orang-orang para pemberontak misalnya dan lain sebagainya, ya. Taib. Yang keempat. Innama yajibu hamlun nasi 'alal jumalil tsabitati bil kitabi wasunnah wal ijma'. Yang keempat ini terkait dengan bagaimana kita menyikapi manusia secara umum, menyikapi kaum muslimin secara umum, ya. Yaitu wajib untuk ya membawa atau apa namanya ya? Apa namanya? ya, membawa perkataan manusia, membawa atau memberikan kemungkinan-kemungkinan kepada orang lain sesuai dengan yang mujmal, sesuai dengan yang umum ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Maksudnya apa? Ketika menyikapi sesama Muslim itu kita nggak usah terlalu jelimet. Ya, selama dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan Ijma, maka dia kita perlakukan biasa seperti seorang Muslim. Ya. Wala yajuzu imtihanu 'amatil muslimina bil umuril daqiqah. Ya, wal ma'ani al amiqah. Dan tidak boleh menguji, ngetes orang awam di kalangan kaum muslimin dengan perkara-perkara yang daqiqah, perkara yang rumit, yang rinci, ya, dan hal-hal yang mendalam. Tidak boleh, misalnya Al-Qur'an makhluk atau bukan? Oh, dia nggak pernah belajar apa itu Al-Qur'an makhluk, apa itu Jahmiyah, ya, dites. Kamu Al-Qur'an itu makhluk bukan? Ya, dia belum nggak pernah belajar kayak gitu, gitu ya. Kemudian apa ya makhluk? Wah kamu Jahmiyah kamu. Padahal dia nggak pernah belajar seperti itu. Lalu tiba-tiba dites, kalau dia salah jawab dites Jahmiyah, ya, repot ya. Karena itu perkara yang daqiqah, perkara yang ya tingkat tinggi lah gitu ya. Karena itu ada di masa salaf, namun ini kalau di zaman sekarang udah jarang gitu. Artinya jangan suka ngetes orang, ya. Ya. Atau misalnya apa ya? Ya ngetes-ngetes yang seperti itulah ya. Tidak perlu kita ngetes-ngetes orang. Ya, kalau dia menampakkan kebid'ahannya baru, tapi kalau kita sengaja mencari-cari dia ada kebid'ahannya enggak ya? Nah, itu enggak boleh dalam Islam. Ya, ini disebutkan oleh para ulama, yaitu larangan untuk menguji manusia. Ya, kurang kerjaan ya, kurang kerjaan menguji manusia. Maka al-aslu fi jami'il muslimina salamatul qasdi wal mu'taqad. Ya, hukum asalnya ya, seluruh kaum muslimin itu akidahnya selamat dan tujuannya baik. Ingat ya, al-aslu, hukum asalnya. Hukum asal itu berarti ya bisa keluar dari hukum asal gitu ya. Tapi kalau kita ketemu seseorang, seorang muslim, maka kita hukum asalnya melihat dia sebagai orang yang akidahnya selamat dan juga maksudnya baik. Tidak punya kemudian kecenderungan untuk maksud jelek, punya kecenderungan untuk berbuat bid'ah, untuk menyebarkan bid'ah. Enggak, kita enggak boleh su'udzon dengan dia. Ya, maka kita menyikapi dia, hukum asalnya itu akidahnya benar. Ya. Hatta yadhharu khilafu dzalika, sampai tampak sesuatu yang menyelisihi dari dugaan kita tadi. Ya, misalnya ya udah kita perlakukan biasa gitu ya sama orang Islam, dia sholat di masjid sama kita udah biasa aja. Ya, kita anggap dia akidahnya selamat. Begitu dia ngobrol sama dia, ternyata oh ini akidahnya akidah khawarij, ya, baru kelihatan bid'ahnya. Ya, sebelum kita tahu ya kita perlakukan dia seperti muslim pada umumnya. Ya. Wal aslu hamlu kalamihim 'alal mahmalil hasan. Dan hukum asalnya juga adalah membawa setiap perkataan mereka kepada kemungkinan yang baik. Artinya jangan di jangan dibuat sulit lah ya. Kalau orang itu ngomong, kita sebenarnya tahu maksudnya, maksudnya baik ya sudah gitu loh. Jangan kemudian kita persulit dengan mengatakan, loh ini kan anu kamu kok begitu? Nah, di apa namanya? Disu'udhani lah, kata-kata itu disu'udhani. Padahal kalau kita mau bawa kepada mana yang begitu sebenarnya bisa gitu ya. Seperti misalnya orang yang ada kisah di zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Ada salah seorang muridnya Imam Syafi'i. Ya, ketika beliau menjenguk Imam Syafi'i yang ketika itu sedang sakit, Imam Robi kalau nggak salah ya, Robi bin Sulaiman, menjenguk Imam Syafi'i. Ya, maka Imam Robi mengatakan kepada Imam Syafi'i, semoga Allah menguatkan sakitmu. Ya, Allah yuqawi dha'fak, ya, kurang lebih seperti itu ya. Semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Gitu. Wah, kalau saya, maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau kelemahan saya semakin menguat, berarti saya semakin sakit. Gitu. Wah, maksud saya bukan seperti itu, gitu. Kata Imam Syafi'i, iya saya tahu. Ya saya tahu maksudmu itu baik, gitu ya. Cuma kata-katanya memang kurang tepat. Artinya apa? Imam Syafi'i juga tahu, gitu ya. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Kalau kita orang ngomong itu nggak usah dibawa ke yang aneh-aneh lah, gitu. Kita berhusnul dengan apa yang dia katakan, ya. Bahwa maksudnya itu baik. Ya. Wa man dhahara indana maaf ya, wa man dhahara 'inaduhu, afan ya, wa man dhahara 'inaduhu wa su'u qasdihi fala yajuzu takallufu at-ta'wilati lahu. Namun jika dia tampak seorang yang penuh dengan penentangan, seorang yang memang niatnya jelek, maka sebaliknya kita enggak perlu kemudian membenar-benarkan apa yang dia katakan, mencoba mencari-cari, oh kayaknya yang benar seperti ini, enggak boleh dibela seperti ini. Artinya kita menyikapi seorang itu sesuai dengan kondisi kebiasaan dia. Ya, sesuai dengan kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia itu enggak aneh-aneh, ya kita juga harus sikapi dengan baik. Harus uzon, harus kusnudan dengan kata-katanya. Dibawa kepada mana yang baik. Tapi kalau dia seorang, misalnya seorang liberal, ya, orang yang sukanya apa, mengololok syariat, orang yang sukanya menyerang syariat Islam, ya meskipun ngaku Islam tapi kok menyerang Islam, eh, kalau dia ngomong apapun kita nggak usah berbaik sangka dengan dia. Ngomong jelek, ya itu memang maksud dia memang jelek gitu. Nggak usah kita kemudian, enggak kok dia maksudnya baik kok gini-gini. Nah, ini nggak boleh juga. Ya, jadi sesuaikan prasangka kita sesuai dengan orangnya. Ya, kalau orang awam, ya orang awam dia sebenarnya suka ngaji, ya. Kemudian dia melakukan hal-hal yang mungkin jelek di mata kita, maka jangan kemudian langsung mengatakan bahwa dia itu maksudnya jelek, nggak seperti itu. Ya saya pernah mengalami ya beberapa kali seperti ya di misalnya dulu waktu di sekolah dilarang untuk berpakaian di atas mata kaki, ya nggak boleh cingkrang, dilarang, betul-betul dilarang, ya oleh guru agama. Tapi saya tahu ini melarang ini bukan karena benci syariat. Kan dia nggak tahu gitu loh, dia nggak tahu hukumnya, dan mungkin bagi dia itu bukan tidak harus cingkrang dan seterusnya. Dia melarang keras dia, tapi saya tahu, saya paham maksud dia itu bukan kemudian oh ini kamu menentang syariat, nggak, saya nggak akan berpikir demikian. Karena apa? Ya karena kita menyikapi sesuai dengan apa yang zahir. Dia orang yang baik, dia orang yang sholat, dia orang yang, tapi dia nggak tahu, sehingga kita sikapi dengan. Jadi kalau orang-orang liberal kayak gitu udah nggak usah khusnudzon dengan mereka, ya suudzon aja. Apa yang mereka katakan itu berarti memang asli dari hati mereka. Baik, kita lanjutkan. Kemudian firaqu ahlil qiblati al kharijati anis sunnati mutawa'aduna bil halaki wan nar. Kemudian firqah-firqah atau kelompok-kelompok ahli kiblah, yaitu kelompok-kelompok dalam tubuh umat Islam yang keluar dari sunnah, ya, maka mereka terancam dengan kehancuran dan terancam dengan neraka. Ya, seperti Jabriyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, dan lain-lain. Mereka keluar dari sunnah dan mereka terancam dengan kehancuran dan neraka. Wa hukmuhum hukmu 'amati ahlil wa'id. Dan hukum mereka adalah sebagaimana hukum orang-orang yang kena ancaman. Ya, hukum orang yang kena ancaman. Illa kecuali man kana minhum kafiran fil batin. Kecuali yang batinnya sudah kafir. Menyimpan kekafiran dalam batin mereka, ya. Au kana khilafuhu fi usulil aqidati allati ajma' alaihi salaf, atau penyelisihannya itu dalam permasalahan akidah yang disepakati oleh para salaf. Nah, kalau kafir ya sudah. Ya. Kemudian wal firaqu al kharijatu anil islami kuffarun fil jumlah. Ya, adapun firqah-firqah yang keluar dari Islam maka dia kafir secara umum. Wa hukmuhum hukmul murtaddin, dan mereka dihukum sebagaimana orang-orang murtad. Artinya ada misalnya orang tuh enggak mengatakan enggak pindah agama misalnya, tapi dia berpaham Jahmiyah. Ya, berpaham Jahmiyah itu kafir. Ya, dia mengatakan misalnya Al-Qur'an makhluk. Al-Quran itu harus menyesuaikan zaman, bisa kita ganti dan seterusnya. Ini akidah sesat, akidah Jahmiyah. Walaupun dia tetap mengaku Islam, enggak, kamu murtad. Karena kamu akidahmu adalah akidah yang keluar dari Islam, maka dia dihukum sebagaimana orang murtad, yaitu dihukum mati. Ya, dihukum mati. Kemudian yang selanjutnya adalah poin yang ketujuh, al-jum'atu wal-jama'atu min a'zami sya'airil islami dhahirah. Salat Jumat, salat jamaah merupakan syiar Islam yang paling agung dan paling tampak. Ya, itu sholat Jumat. Ya, kalau untuk menentukan suatu negeri itu Muslim atau enggak, lihat aja ada sholat Jumat atau enggak. Banyak sholat Jumat atau enggak. Kalau setiap Jumat pasti banyak masjid mengadakan Jumatan, wah itu syiar Islam yang paling agung. Dan juga sholat jamaah lima waktu, itu sholat syiar Islam yang paling agung. Ya. Wassolatu khalfa masturil hali minal muslimina sahihatun. Dan sholat di belakang orang yang tidak diketahui kondisinya di kalangan kaum muslimin, sholatnya sah. Maksudnya apa? Saya enggak tahu nih, saya lagi mabar di masjid gitu ya. Saya enggak tahu orang ini NU ataukah Muhammadiyah ataukah Persis ataukah Al-Irsyad ataukah apa gitu ya. Ya, kalau kita enggak tahu dia, sholat kita sah. Tetap. Ya. Jadi enggak usah menyelidiki, saya lihat dulu nih. Penampilannya ada logonya, pecinya ada logonya enggak dan seterusnya. Enggak usah ya. Masturul hal, enggak tahu kondisinya, enggak tahu dia itu seperti apa, maka sholatnya sah. Kemudian watarkuha bidakwa jahalati bidakwa jahalati halatin bid'atun. Dan kalau dia sampai enggak mau sholat hanya karena dia enggak tahu kondisi imam ini seperti apa, maka itu justru bid'ah. Jadi kalau misalnya saya datang kemudian, wah, tapi saya enggak tahu dia itu salafi atau enggak mau sholat, ini malah bid'ah, enggak boleh seperti ini. Ya. Karena hukum asalnya sah sholat di belakang siapapun yang muslim selama tidak diketahui kondisinya. Kemudian la tajuzu as-salatu khalfa man yudhhirul bid'ata. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh sholat di belakang orang yang menampakkan kebid'ahan. Tidak boleh jadi imam kita, tidak boleh. Ya, yang dia itu menampakkan kebid'ahan akidah terutama ya. Sudah diketahui dia orang khawarij. Dari kita tahu dia orang murji'ah, berpaham qadariyah, menampakkan terang-terangan pahamnya. Ini enggak boleh sholat di belakang dia. Ya. Awil fujur minal muslimin atau orang-orang pendosa. Oh, dia tuh suka mabuk. Kadang-kadang bisa jadi ya, mabuk tapi jadi imam. Karena mungkin anaknya kiai misalnya ya. Jadi imam. Enggak boleh mentang-mentang anaknya kiai jadi. Kalau dia pemabuk, dia fujur. Dia orang fasik, enggak boleh sholat di belakang dia. Ma'imkaniha khalfa ghairihi, selama memungkinkan untuk sholat di belakang orang lain. Artinya kalau ada masjid lain, sholat di masjid lain aja. Ya, tidak di orang yang seperti ini. Wa in waqa'at shahhat. Tapi kalau memang kemudian terpaksa itu terjadi, maka sholatnya tetap sah. Enggak boleh di sini maksudnya. Ya, maksudnya dalam artian kalau ada yang lain, cari yang lain sebagai imam. Tapi kalau memang terpaksa ya tetap sah sholatnya. Wa ya'thamu fa'iluha illa idza qasada daf'a mafsadati a'zam. Ya. Dan dia berdosa kalau melakukannya kecuali kalau dia bermaksud untuk menghindari mafsadah. Nah, contohnya misalnya kalau saya misalnya enggak sholat di belakang dia, nanti saya dicing. Ya, dicing itu apa ya? Ditandai sama penduduk di sini gitu ya. Kok orang ini kok aneh, enggak mau sholat di situ. Maka untuk mencegah mafsadah, kita sholat di belakang orang yang menampakkan kebid'ahan ini misalnya. Maka itu juga tidak berdosa. Karena apa? Mafsadah ketika kita enggak sholat di belakang dia lebih besar. Ya. Fa illam yujad illa mithluhu ya. Aw syarrun minhu jazat khalfahu. Dan kalau memang enggak ada orang lain lagi selain dia, ya, maka boleh untuk sholat di belakangnya. Artinya selama ada pilihan jangan. Tapi kalau nggak ada pilihan lain boleh, ya tidak berdosa. Wala yajuzu tarkuha, dan tidak boleh kemudian dengan alasan itu kita nggak sholat jamaah. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian waman hukima bi kufrihi fala tasihu sholatu khalfahu. Namun kalau dia ternyata dihukumi kafir, maka tidak sah sholat di belakangnya. Yang masih sah itu apa? Yang masih muslim, walaupun ahli bid'ah, walaupun dia apa namanya fujur, ya boleh, tetap sah. Ya, kalau dia kafir, tidak sah sholat di belakang orang kafir, ya orang murtad, tidak boleh. Taib. Kemudian yang selanjutnya, poin ke-9 adalah al-imamatu al-kubro tathbutu bi-ijma'il ummah. Nah, ini masih kemudian terkait dengan kepemimpinan lagi ya. Al-imamatul kubra tathbutu bi ijma'il ummah. Kepemimpinan besar, yaitu pemimpin yang tertinggi, itu dapat sah dengan kesepakatan umat. Ya, ini berbicara tentang keabsahan suatu pemimpin. Ya. Yang pertama adalah pemimpin itu sah dengan kesepakatan umat. Jadi memang umat itu memilih dia semua seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada Abu Bakar. Semua umat sepakat Abu Bakar jadi pemimpin. Udah. Ya. Kenapa? Abu Bakarlah yang menggantikan Nabi ketika sholat. Abu Bakar yang menemani Nabi di gua. Siapa lagi yang kemudian nggak sepakat kalau Abu Bakar menggantikan? Maka contohnya adalah Abu Bakar menjadi pemimpin dengan kesepakatan umat. Ya. Atau au bay'atu dzawil halli wal 'aqd minhum. Atau bisa juga dengan bay'at dari ahlul halli wal 'aqd. Ahlul wal 'aqd itu seperti mungkin apanya ya? Dewan formatur lah gitu ya, atau MPR-nya gitu ya. MPR-nya suatu negara ya, atau dewan formaturnya, atau pokoknya lembaga semisal yang menunjuk presiden misalnya atau menunjuk pemimpin negara. Maka dengan adanya mereka menunjuk satu pemimpin tersebut, maka itu sah menjadi pemimpin bagi seluruh rakyatnya. Ya. Atau wa man taghallaba hatta ijtama'at 'alaihi al-kalimatu wajabat ta'atuhu bil ma'ruf. Atau orang yang naik kekuasaan dengan cara paksa, memberontak, mengkudeta. Sampai kemudian dia bisa mempersatukan semua orang, maka juga wajib untuk mentaatinya sebagai pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Jadi orang yang menang kudeta itu bukan berarti kemudian nggak boleh taat. Justru harus taat kalau dia sudah berhasil dan betul-betul mapan di atas. Kenapa? Oh, kalau nggak taat berarti kita berontak lagi terus sampai hari kiamat. Ya, maka sekali dia berontak dan menang, sudah kejadian, dia sudah menang, sudah urusan sudah tertata, ya sudah, dia sah sebagai pemimpin dan ditaati. Ya. Kemudian wa munasahatuhu, dan wajib untuk selain taat kepadanya juga menasehatinya. Ya, tadi sudah kita sebutkan menasehati pemimpin. Wa harumal khuruju alaihi idza illa idza dhahara minhul kufrun bawah fihi minallahi burhan. Dan tetap haram khuruj atau memberontak kepadanya kecuali jika tampak kekafiran yang nyata yang kalian punya bukti di sisi Allah. Yang tadi yang sudah kita jelaskan ya. Kalau kafir boleh memberontak dengan catatan pemberontakan itu tidak menimbulkan mafsadah yang besar. Ya, artinya mungkin kudeta yang mungkin hanya sifatnya kudeta militer yang sudah kuat banget nih, tinggal melengsarkan dia tok misalnya, berhasil lah itu boleh, selama dia memang kafir. Ya. Kemudian as-salatu wal hajju wal jihadu wajibatun ma'a immatil muslimina wa injaru. Kemudian sholat, ya, kemudian haji, jihad, itu semua wajib bersama dengan imam kaum muslimin walaupun mereka jaru, walaupun mereka zalim. Ya, maka jihad itu kemudian bukan karena ini bukan ulul amri kita jihad sendiri, enggak boleh seperti itu. Ya, ini ulul amri. Kalau mau jihad, berangkat kemana? Ikuti komando dari pemimpin. Itu makna jihad bersama waliul amr. Enggak boleh jalan sendiri-sendiri, enggak boleh jihad. Harus sesuai dengan komando pemimpin, ya. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup adalah tentang larangan berperang, ya. Yahrumul qitalu bainal muslimina 'ala dunya. Haram untuk terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan sebab duniawi. Ya, misalnya atau saling membunuh atau saling berperang hanya karena misalnya masalah harta, ya. Perebutan kekuasaan itu enggak boleh, haram. Ya. Au alhamiyah aljahiliyah, atau seruan-seruan jahiliyah. Perang karena yang satu Arema, yang satu apa gitu. Apa sih, Persija misalnya. Ya, Arema enggak musuhan sama Persija ya. Ya pokoknya itulah, saya enggak paham ya. Nah, misalnya yang karena satu saya Persib, kamu Persija, kita bentrok. Ini hamiyah jahiliyah. Ini seruan-seruan jahiliyah, kesukuan ya. Karena saya kayak saya Jawa, kamu Sunda, kita perang. Karena saya orang timur, kamu orang barat, kita perang. Ini hamiyah jahiliyah, sesama muslim tapi perang karena kesukuan, karena parpol, karena golongan, karena ya seperti itu yang tidak layak untuk dijadikan bahan peperangan. Tidak boleh, haram. Ya. Wa huwa min akbaril kabair, dan dia merupakan dosa besar yang paling besar. Wa inna ma yajuzu qitalu ahlil bid'ati wal baghi. Ya. Dan yang dibolehkan hanyalah memerangi ahli bid'ah dan orang yang memberontak. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan, fa in baghat yahdahuma, ya. Ketika salah satu itu melampaui batas atau memberontak, faqatilul lati tabghi, maka perangilah orang yang memberontak tadi. Itu dibolehkan Allah dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat. Allah merintahkan kalau ada yang memberontak, perangi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka mau kembali kepada perintah Allah. Ya, mereka tobat. Nah, baru kemudian perangnya di stop. Enggak boleh lagi melanjutkan perang kalau mereka sudah menyatakan tobat. Wa asbahahum, dan yang semisal mereka itu boleh. Idza lam yumkin daf'uhum bi aqalla min dzalika. Selama memang cara menghentikan mereka itu enggak bisa lagi kecuali dengan perang. Sudah dengan dialog, dengan ancaman, dengan apapun itu enggak mempan, udah perang. Itu sudah jalan terakhir, ya, dan itu dibolehkan. Ya. Waqad yajibu bihasabil maslahati wal hal. Dan kadangkala bukan hanya boleh tapi wajib. Ya, dalam rangka meraih maslahat dan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan datang kita akan lanjutkan tentang akidah tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga akidah tentang para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Ya. Saya bacakan yang pertama. Ustaz, mengenai baiat, apakah seseorang yang terlahir dari orang tua muslim ketika dewasa maka dia harus bersyahadat lagi dan berbaiat, ya Ustaz? Ya, dan apabila tidak, apakah itu juga termasuk kafir Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, taib. Pertanyaan bagus, ya. Seorang yang lahir muslim maka dia hukumnya adalah seorang muslim, ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir itu lahir di atas fitrah, ya. Wa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Hanyalah kedua orang tuanya yang menjadikan dia seorang Nasrani atau seorang Yahudi atau seorang Majusi. Kalau dia orang yang Muslim, dia menjadi seorang Muslim dan tidak perlu bersyahadat, ya, dan juga tidak perlu berbaiat. Baiat dengan siapa? Ya, wong ketika kita lahir kita di kepemimpinan siapa misalnya? Ketika kita sudah balik, kita sudah sholat, kita di kepemimpinan siapa? Dengan meyakini bahwa kita wajib taat kepada pemimpin kita, itu sudah baiat namanya. Tidak perlu kemudian melakukan baiat, apalagi baiat kepada pemimpin yang tidak punya kekuasaan. Pemimpin-pemimpin, misalnya pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok tertentu, ya. Ayo baiat sama saya, kalau enggak kamu kafir. Enggak usah percaya yang seperti itu. Yang dibaiat adalah pemimpin yang punya kekuasaan, itulah pemimpin yang sesungguhnya. Kalau pemimpin organisasi, ya, itu enggak ada itu, ya. Tidak dibenarkan malahan baiat kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimanakah sikap kita menyikapi orang Jahmiyah zaman sekarang seperti para liberalis? Sementara kita kan nggak bisa menghukum mereka, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, kewajiban kaum muslimin terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada adalah mentahdir. Ya. Baik itu mentahdir pemikiran mereka maupun mentahdir orangnya. Karena tahdir itu ada dua. Memperingatkan orang itu ada dua. Memperingatkan pemikirannya ataukah orangnya. Ya, kalau khusus orang liberal itu dua-duanya kita lakukan. Kalau kepada seorang ulama kaum muslimin atau kepada tokoh kaum muslimin yang dia masih diambil ilmunya, dia masih dijadikan rujukan, itu tahdir pemikirannya saja. Artinya apa? Supaya orang tahu kalau pemikiran seperti ini salah. Nggak usah kita kemudian sampai ke orangnya. Itu kalau kepada ulama kaum muslimin. Ya. Kadang ulama keliru. Kita tahdir pemikirannya aja, tapi nggak usah orangnya. Tapi kalau orang-orang liberal, pemikirannya kita tahdir, ya, pemikiran liberal tentang kemudian kebebasan, bukan kebebasan, ya, apa namanya, penyatuan agama, itu kita tahdir seperti itu, sesat. Dan orangnya, sebutan aja orangnya, si fulan, si fulan, si fulan, ya. Saya bisa saja nyebut, tapi ini live, ya. Tapi kita sudah tahu lah siapapun orangnya, ya, yang liberal itu. Kita sebut orangnya, kita peringatkan orang ini, si fulan ini sesat karena Berpaham demikian. Udah, walaupun kita nggak bisa menghukum dia secara fisik karena kita bukan penguasa, tapi dengan tahdir itu sudah merupakan nasihat kepada kaum muslimin. Itulah yang wajib kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, Ustadz, apakah salah kalau kita hanya mau mendengarkan dan mengikuti kajian yang kita sebut kajian oleh Ustadz-Ustadz Sunnah? Apakah mutlak salah satu ciri kajian Ustadz-Ustadz Sunnah membuka kajian dengan yang biasa saya dengar dan tonton? Karena sering kalau kita ikuti kajian Ustadz di luar Ustadz Sunnah menyebabkan subhat itu menyambar-nyambar Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, benar ya. Kalau terkait dengan mencari ilmu, maka harus kepada ulama yang sahih akidahnya, yang akidahnya benar. Ya, Ibnu Sirin mengatakan, "Inna ma hadzal ilmu din." Ilmu ini agama. Ya. Maka maka lihatlah ya, "Fangdzuru amma takhudzu dinakum." Kamu lihat dari mana kamu ngambil agama kamu? Dari orang yang benar, dari orang yang akidahnya benar. Jadi enggak salah, dan memang harusnya seperti itu, orang ngambil ilmu dari yang akidahnya benar. Ya, karena kalau kita ngambil dari orang yang akidahnya salah, maka terpengaruh. Apalagi dia sering membawakan kemudian pemikirannya dia campurkan dalam materi-materinya. Meskipun dia kadang ngajar fikih ya. Kadang masuklah di situ kemudian akidah Asy'arinya, akidah apanya ya. Ini usahakan ya, walaupun bukan dalam ilmu akidah, usahakan cari guru yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, yang tidak memiliki penyimpangan dalam akidah. Ya, itu bukan hanya boleh, tapi wajib ya, wajib. Benar apa tadi pertanyaannya? Oh, apakah ciri-cirinya ya? Ya, tidak ada ciri da'i ahli sunnah kemudian harus membuka dengan khutbatul hajah, dengan innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Itu hanya salah satu versi saja. Itu memang sunnah Nabi. Nabi membuka salah satu majelisnya dengan, atau beberapa majelisnya dengan khutbatul hajah, tapi tidak selalu dan tidak wajib. Boleh seperti ya, kayak seperti saya ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah misalnya, atau yang lain juga mungkin yang lain lagi. Ini tidak ada patokannya, tidak ada patokan kalimat pembuka dalam kajian, tidak ada ya. Namun biasanya, tapi kita tidak boleh menjadikan patokan ya, namun biasanya Ustadz Sunnah itu memang kalau orang itu membuka dengan khutbatul hajah, biasanya memang dia adalah Ustadz Sunnah. Namun tidak kita jadikan sebagai patokan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya Ustadz, kalau kelompok yang membaiat imamnya seperti Islam Jamaah itu masuk golongan firqah apa ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, firqah khawarij. Ya, firqah khawarij. Yang dia tidak mau mengakui pemimpin yang ada, dia malah menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Ya, tidak dulu kan ini khawarij, dan dia mengkafirkan orang yang tidak membaiat dia. Ini jelas khawarij ya. Ciri orang khawarij adalah mengkafirkan orang yang tidak bersama dia. Ya, sehingga ini masuk dalam khawarij itu ada banyak. Ada Azariqah, ada Ibadiyah, ada apa? Qadiyah, banyak ya. Masing-masing punya karakter masing-masing. Ada yang khawarij yang meyakini kita enggak harus ada pemimpin, itu khawarij. Ya, ada yang khawarij yang kemudian sampai membunuh, ada khawarij yang dia hanya provokator, itu kok dia macam-macam. Nah, yang seperti ini termasuk varian khawarij, yaitu orang yang tidak mau mengakui pemimpin yang ada dan mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ya. Bagaimanakah kalau semisalnya pemimpin kita non muslim atau wanita Ustaz? Dan bagaimanakah hukumnya? Ya, pemimpin non-muslim ya secara syar'i dia bukan waliul amr ya, dia bukan waliul amr yang ditaati. Namun kita tetap taat kepada dia karena maslahat. Ya, mau gimana lagi? Masa enggak taat gitu. Mau cari masalah gitu kan enggak ya. Kita taat kepadanya namun bukan karena Allah perintahkan, bukan karena itu Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, namun karena mencegah mafsadah yang lebih besar. Ya, kita taat aja sesuai dengan yang ma'ruf ya. Namun tidak kita anggap sebagai waliul amr yang syar'i yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, adapun pemimpin wanita ya, secara asal pemimpin itu tidak boleh wanita, dia harus laki-laki. Ya, bahkan kalau kita mau merujuk kepada yang ideal, bukan cuma laki-laki, harus laki-laki, kemudian Quraisy ya. Kemudian tidak cacat badannya dan seterusnya, ada syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama ya, dalam kitab-kitab ya semisal Ahkam Sultaniyah atau yang semisal itu ada syarat-syaratnya imam itu. Kadang-kadang yang ini enggak terpenuhi syaratnya ternyata. Sampai akhirnya syaratnya hanya satu yang paling basic yaitu muslim. Ya. Maka selama dia muslim, maka wajib kita taati dalam hal yang ma'ruf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan mendatang di bagian kedua dari bab ini, dan insyaallah juga merupakan pertemuan terakhir dari kitab yang kita bahas. Semoga Allah mudahkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.